أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Sofnya diluruskan dan dirapatkan, lurusnya sof, tumitnya yang disejajarkan, rapatnya sof, kelingking jari kaki dan bahu saling bertemu. Mohon tidak menyamai gerakan imam, apalagi mendahului imam. Sallu salatal muwaddi'. Mari kita salat seolah ini salat kita yang terakhir. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.